بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bertatap muka secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah kita sudah sampai pada episode ke 150 tayangan 150 episode dari kitab Kifayatul Akhyar yang sudah hampir melewatkan setengah, kurang lebih hampir setengah daripada kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai saat ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bahwa diam ketika khutbah ternyata bukan kewajiban. Artinya berbicara ketika imam sedang berkhutbah di atas mimbar dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i itu bukan sebuah keharaman. Memang ada dua pendapat, tapi pendapat Asy-Syafi'i yang jadid, yang baru qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i ternyata tidak diharamkan. Sebab banyak kejadian atau banyak kasus di mana Nabi Muhammad SAW itu berbincang, berdialog, berbicara dengan jamaah ketika beliau di atas mimbar gitu. Dan juga beberapa kejadian termasuk antara Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Utsman bin Affan gitu. Jadi berbicara ternyata bukan sebuah keharaman gitu ya. Jadi yang dimaksud diam dia dianjurkan diam. Tapi pendapat haramnya berbicara itu sudah masyhur sekali ya. Bahkan di kalangan Asy-Syafi'i sendiri bahwa berbicara itu memang haram. Gitu. Jadi sepertinya itu qaul qadim yang sudah menjadi apa istilahnya mendarah daging di kebanyakan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah di Indonesia dan juga umatnya begitu. Jadi memang sudah terbiasa dengan pendapat haramnya berbicara ketika imam sudah di atas mimbar. Qala al-musannif, kita lanjutkan teman-teman, kemarin berhenti di walau kana haraman la ankarah. Dalil tentang bolehnya berbicara ketika imam sudah di atas mimbar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin wa yajuzu al-kalamu qabla syuru'i fil khutbati wa ba'da al-faraghi minha wa qabla as-salah. Qala fil murshid hatta fi hali ad-du'a lil umara'i aw fi ma bayna al-khutbataini khilafun wa khilaf أو فيما بين الخطبتين خلاف وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم وبه جزم في المحذب والغزالي في الوسط نعم في الشامين وغيره إجزاء القولين ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به ورد مهم. أهلا عليكم السلام ورحمة الله جاكت عفيف. وَيَجُوزُ الْكَلَامُ قَبْلَ شُرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ, dan boleh kita berbicara قَبْلَ شُرُوعِ, sebelum khutib. Asy-syuru' itu masuk walaupun dia sudah berdiri di mimbar, tapi kalau belum ngomong kita masih boleh ngomong karena dia belum syuru'. Syuru' itu sudah masuk dalam ritual khutbah yaitu ucapan rukun pertama. Wa yajuzul kalamu qabla syuru'i fil khutbati, boleh kita berbicara sebelum. Artinya kan kalau lagi imam lagi sudah di mimbar, itu kan jadi perdebatan gitu ya. Kalaupun boleh, bolehnya ada kemakruhan gitu. Tapi kalau ini beneran boleh. Yajuzul kalamu, boleh berbicara qabla syuru'i, sebelum masuk fil khutbati, dalam khutbah. Wa ba'dal faraghi, dan setelah selesai khutbah, wa qabla shalah. Jadi setelah turun dari mimbar, di mana biasanya kalimat terakhir itu imam fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar, turun. Nah, boleh tuh kita ngobrol sampai imam takbir Allahu akbar. Jadi wa ba'dal faraghi, setelah selesai imam dari khutbah, minha daripada khutbah, wa qabla shalah, sebelum salat. Qala fil mursyid, dikatakan dalam kitab al-mursyid. Nah, ini saya enggak tahu nih kitab al-mursyid. Hatta fi halid du'a, bahkan boleh kita berbicara fi halid du'ai, ketika imam sedang membacakan doa, lil umara, bagi para pemimpin. Kan ada tuh ya, setiap Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, Allahumma aslih walatu amrina, kan gitu. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami gitu. Itu biasanya doa, itu lagi Jumatan emang waktu yang tepat buat doain pemimpin. Gitu. Pemimpin model apa kudu didoain? Yang paling bagus waktu khutbah Jumat. Kenapa? Karena yang diaminin oleh satu masjid. Semasjid itu kan kalau Jumat bisa ada 200-300 orang kan begitu. Jadi hatta fi halid doa, ketika sudah lagi imam lagi doa tuh udah boleh kita ngomong. Doa lil umara. Au fi ma bainal khutbataini khilaf. Atau juga boleh berbicara fi ma bainal khutbataini, di antara kedua khutbah, khilafun, tapi terjadi perdebatan. Jadi kalau sebelum khutbah boleh, setelah khutbah sah, artinya enggak dosa berbicara, di antara dua khutbah khilaf, itu ada perdebatan. Wa zahiru kalam syekh, dan teks zahirnya, artinya kalau kita lihat zahirnya sih gitu, nyatanya kayaknya sih gitu. Secara zahir kalam syekh, pernyataan Imam Syekh Abi Syuja' dalam teks ini, dalam matan ini, annahu la yahrum bawas, annahu bawasanya berbicara di antara dua khutbah la yahrum, tidak diharamkan. Wa bihi jazama fil muhadzabi, dan inilah yang dijazam, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Muhadzab wal-Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali fil Wasit dalam kitabnya Al-Wasit. Dalam kitabnya Al-Wasit. Naam. Fi Syamil. Syamil ini kitabnya siapa? Naam, fi Syamili, betul. Dalam kitab Asy-Syamil wa ghairihi, dan selain Asy-Syamil, ijza'ul qawlaini. Tsumma ijza ijra'ul qawlaini, ijra'ul qawlaini itu maksudnya dua pendapat itu disebutkan, bahwa apa namanya, ketika imam sedang di atas mim, ketika imam duduk di antar dua khutbah, sebahagian mengatakan haram iya, tapi juga yang lain mengatakan tidak haram. Jadi dua pendapat itu disebutkan. Tsumma hadza, dan kemudian yang dimaksud dengan kalam ini, ngomong ini, summa hadza fil kalami alladhi, kemudian ini adalah pembicaraan alladhi la yata'allak bihi qardun muhimun najizun, gitu. Yang kita omongin tadi ini soal bolehnya orang ngomong sebelum khutbah, setelah khutbah, di antara dua khutbah. Alladhi fil kalami alladhi la yata'allak bihi qardun muhimun najizun, yaitu pembicaraan atau omongan la yata'allaq, yang tidak berhubungan, la yata'allaq bihi, yang tidak ada hubungannya dengan pembicaraan tersebut, tidak ada hubungan dengan ghurdun, tujuan muhimun najisun. Muhim itu jadi omongannya omongan biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan sadzul kifri. Muhim itu pembicaraan yang penting, Wardun tujuan muhim penting, najis. Najis itu halan yang memang butuh implementasi seketika itu, begitu. Jadi ngomong yang boleh tuh, ngomong yang boleh artinya pembicaraan yang terjadi sebelum khutbah, setelah khutbah, di antara dua khutbah, boleh omongan-omongan receh tuh boleh, begitu. Gak ada masalah, gitu. Itu omongan receh boleh, gitu. Gak ada masalah. Artinya tidak punya tujuan, kalaupun ada tujuannya, tujuannya gak penting-penting amat. Kalaupun itu butuh langsung najis, gak butuh langsung seketika itu. Iya, dingin. Pak Rafi, waalaikumsalam warahmatullahi. Dingin dari jam... Itu mobil bunyi mulu nih semalam. Ya. Mobil banyak yang bunyi. Nah, ini kan banyak mobil orang-orang. Net not. Soalnya kena petir, kaget mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Pak Erwin. Port tuh di ini ya, apa? Australia. Wah, jauh amat tuh Australia. Australia, mudah-mudahan manfaat tuh. Jadi pembicaraan yang tadi boleh itu pembicaraan yang remeh-remeh aja boleh. Fa amma idza ra'a a'ma, sedangkan kalau dia melihat orang buta, yaqa'u fi bi'rin, yang bakal jatuh ke sumur, au aqraban, atau ada kala jengking, tadubbu 'alal insan, tadubbu itu merangkak, maksudnya mulai berjalan ke sesala ala seorang, 'ala insanin fa anzarahu, maka dia wajib memberikan peringatan. Dan kalau ini, urusan ini kan karena urusannya punya tujuan, tujuannya penting dan harus seketika itu. Maka enggak usah nunggu di antara dua khutbah, langsung aja pas imam lagi khutbah juga teriak, "Woi, awas lu buta," gitu. "Woi, buta tuh depan lu sumur." Atau ada kala jengking. "Woi, baju merah di belakang lu kala jengking." "Baju putih, awas kala jengking di belakang." Jadi yang kayak gitu tuh gak usah nunggu setelah khutbah atau sebelum khutbah atau di antara dua khutbah. Yang punya qasdun, tujuan yang muhim, najis. Najis tuh langsung maksudnya butuh seketika itu untuk dilaksanakan. Itu harus, itu tidak perlu nunggu waktu yang dibolehkan terjadi. Ketika imam sudah sedang di mimbar pun boleh saja. Fa amma idza ra'a ama, ketika dia melihat, sedangkan ketika dia melihat orang buta, yaqaw bi'rin, jatuh, agar akan jatuh ke sumur, au akroban, atau kala jengki, tadubbu ala insan, yang merangkak untuk nyatok itu ada manusia, fa anzarahu, maka dia mesti memberikan peringatan, au alima zaliman, atau dia melihat ada orang zalim, yatatallabu syakhsan bi ghairi haqqin, yatatallam, yang nuntut, yang maksa orang ngasih sesuatu tanpa hak, gitu. Kayak semacam mata elang. Mata elang legal apa enggak? Ya, saya lupa itu mata elang. Bukan lupa, enggak tahu. Gitu. Tahu mata elang, Fif? Ente punya motor masih kredit. Nunggak sekian bulan, atau di tengah jalan diberhentiin. Nah, itu kan. Astaga, ada mata elang tuh, kabur. Ah, gitu. Itu juga kan zalim apa enggak maksudnya itu. Au alima zaliman, atau dia tahu ada orang zalim, yatatallab syakhsan bi ghairi haqqin, yang bakal nuntut seseorang tentang sesuatu yang bukan haknya. Ka'rifil aswaq. Arifil aswaq ini istilah yang Imam Taqiyuddin Al-Haitsami sebut untuk istilah arifil aswaq ini petugas pajak. Syurtatul dharaib, petugas pajak. Karena memang dalam pandangan Imam Taqiyuddin Al-Haitsami, beliau termasuk ulama yang mengharamkan dharibah, yang mengharamkan pajak. Jadi pajak itu termasuk kezaliman dari penguasa terhadap rakyatnya. Maka petugas-petugas yang bekerja meminta pajak itu dianggap sebagai zalim. Tapi pajak yang dimaksud di sini kan upeti yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi kalau pajak kita kan modelnya al-gunmu bil-gurmi, ya benar kita ngeluarin sekian ratus ribu, kita ngeluarin bahkan jutaan, tapi kan fasilitasnya kita dapat jalanan, kita dapat, jadi ada hasil yang diberikan dari pajak. Walaupun beberapa hari belakangan ada 4 orang pegawai pajak kan ditangkap KPK. Ya, mudah-mudahan tobat. Mudah-mudahan tobat 4 orang. Kita kalau dengar berita korupsi itu sewotnya minta ampun gitu. Kita mau tonjok TV, TV mahal kan sayang. Mau tonjok orangnya kejauhan. Gitu, sewot banget. Lagi susah gini ada yang korupsi. Nah, emang demen mau dihukum mati tuh demen banget gitu. Ka arifil aswaq wa rusuli qadat ar-risya, atau juga utusan para pemimpin yang hasil suap. Ahlan alaikum salam fa iwan. Itu termasuk orang zalim. Jadi ada orang, ada utusan para hakim, hakim suap, hakim yang disuap oleh orang kaya misalnya, orang berkuasa. Kemudian utusannya datang, dia tahu nih, weh, kabur tuh ada si itu tuh. Lagi khutbah Jumat dia ngomong begitu. Fala yahrum, maka tidak diharamkan bila khilaf, tanpa perdebatan. Tanpa perdebatan tidak ada keharaman untuk memberikan peringatan terhadap kalajengking, peringatan orang buta, peringatan orang terhadap orang zalim. Walaupun imam sedang di mimbar, dia tidak ada keharaman berbicara seketika itu. Wa kadza law amara bi ma'rufin, begitu juga tidak diharamkan kalau pembicaraannya, kalau omongannya amrun bi ma'ruf, law kadza law amara bi ma'ruf, kalau dia amar ma'ruf au naha anin munkar, atau melarang, mencegah daripada kemungkaran. Fa innahu la yahrumu qad'an, itu tidak diharamkan qad'an sama sekali. Dalam pandangan mazhab Imam Abi Hanifah dan Imam Malik rahimahullah, walaupun amar ma'ruf nahi munkar itu kan tetap diharamkan. Enggak boleh lagi khutbah dilaksanakan walaupun pembicaranya amar ma'ruf nahi munkar itu tetap tidak diperker, tidak dibolehkan. Kata hadis Nabi Muhammad kan, idza wa idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati faqad lagha, kan gitu. Kalau kalian mengatakan, diam, imam lagi khutbah, itu kan amar ma'ruf nahi munkar, kita kan sedang mengerjakan ma'ruf, memberi peringatan supaya dia diam dengerin khutbah. Tapi yang kayak gitu kan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad faqad lagha, itu juga sudah menjadi lagwud, itu jadi dosa. Jadi walaupun amar ma'ruf nahi munkar, kata mazhab Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah, itu tetap haram. Dan ini qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i gitu. Jadi kalau dalam hal ini rasanya ya rasanya si qaul qadim Imam Syafi'i itu lebih diunggulkan. Kan banyak ya dalam beberapa masalah juga qaul Imam Asy-Syafi'i yang qadim itu jauh lebih dikedepankan, diproteskan dibanding qaul jadid. Karena qaul qadimnya mungkin lebih dianggap oleh ulama lebih cocok dengan riwayat-riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Fa innahu la yahrumu qad'an wa qad nasu ala dhalika Syafi'i, dan ini sudah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa tafaqa alaihi al-ashab, dan disepakati oleh kebanyakan ulama ashab Asy-Syafi'i. Far'un, cabang masalah. Law sallama dakhiru, kalau ada orang baru masuk salam, kemudian dia ngasih salam. Assalamualaikum. Ada gak? Jarang nih orang masuk masjid, assalamualaikum tuh jarang. Orang masuk masjid ya, Allahumma fili dunubi waftahli abu abu rahmati. Masuk masjid ya, gitu. Jadi gak ada yang assalamualaikum, gitu. Tapi kalau lagi majlis taklim, iya. Cuman kalau lagi mau sholat tuh gak ada yang ngasih salam. Biasa gitu. Ahlan usahlan, Pak Januar. Law sallama dhakhiru, kalau seandainya ada orang ngasih salam, masuk masjid ngasih salam, halal khutbati, ketika khutbah sedang dilaksanakan. Fa in kunna bil qadim, kalau kita pakai pendapat qadim, pendapat qadim Asy-Syafi'i, yahrumul kalam, yang mana haram ngomong, yahrumul kalamu maka kalau kita pakai pendapat qaul qadimnya Syafi'i, yahrumul kalam, enggak boleh itu ngomong, yang salam yang masuk enggak boleh assalamualaikum. Hurrimat ijabatuhu, dan juga diharamkan jawabnya bilafzi. Enggak boleh jawab dengan assalamualaikum, salam warahmatullahi, enggak boleh juga. Wa yustahabbu bil isyarati, tapi jawab salamnya dengan dianjurkan dengan isyarat. gitu. Jadi nggak usah waalaikumsalam warahmatullahi, baru datang. Dari mana emang jam segini baru datang? Nah, udah mau khutbah kedua baru datang. Tapi anak sehat, anak. Kelamaan jadi ngobrol. Jadi penurut apa namanya qaul qadimnya Imam Syafi'i, kalau kita pakai yang mana haram berbicara, ada orang masuk ngasih salam, ngasih salamnya juga nggak boleh. Duduknya ya, jawabnya juga nggak boleh. Kalaupun mau duduk, jawabnya pun nggak boleh. Kalau mau jawab, jawab dengan isyarat saja. Kama fi hali sholat, sebagaimana menjawab salam ketika dia sedang sholat. Dan ini terjadi ya, ketika dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat kepada Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar ngasih salam di Masjid Nabawi dan beliau nggak tahu kalau Nabi Muhammad lagi sholat. Lalu Nabi Muhammad asyara biyadaihi. Asyara biyadihi, Nabi Muhammad ngasih isyarat dengan tangannya sebagai jawaban salam untuk Sayyidina Ibnu Umar. Karena Nabi Muhammad lagi sholat. Karena lagi sholat, maka enggak boleh ngomong, jawabnya pakai isyarat tangan. Begitu. Walau atau sesyakhsun, kalau seandainya ada syakhsun, ada seseorang yang bangkis, atos itu bersin atau bangkis, fayahrum tashmituhu, maka juga diharamkan ngedoain orang yang bangkis tersebut. Dia bangkis, alhamdulillah. Nah, maka enggak boleh juga ngucapin yarhamukallah. Fayahrum tashmituhu, diharamkan ngedoain balik itu sih orang yang bangkis. Al-sahih, sebagaimana al-sahih menurut pendapat yang sahih, karat di salam itu sama hukumnya seperti menjawab salam. Wa in kulna bil jadid, kalau kita berpendapat qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan boleh berbicara, tidak diharamkan, karena diam ketika khutbah itu bukan kewajiban tapi kesunahan. Wa in kulna bil jadid annahu la yahrumul kalam, bahwasanya tidak diharamkan berbicara ketika imam sedang di mimbar, fa yajuzu raddu salami, maka boleh mengucapkan salam, boleh menjawab salam. Oh, berarti yang di atas tadi bukan ngasih salam, ngasih salamnya enggak apa-apa, Fif, ya. Jawabnya yang enggak boleh. Coba ke atas sedikit lagi. Fa in kulna bil qadimi annahu yahrumul kalam. Berarti ada yang kepotong. Ada enggak, Fif? Fa in kulna bil qadimi mestinya ditambahin ya annahu yahrumul kalam. Annahunya ditambahin, atau bisa jadi wa in fa in kulna bil qadimi ala hurmatil kalami, kan begitu. Karena kalau begini artinya ngasih salam juga enggak boleh juga. Padahal ngasih salamnya kan dia orang yang di luar. Orang yang di luar sebelum masuk masjid kan enggak ada masalah. Nanti ada pembahasannya di bawah. Orang yang masuk masjid, orang yang belum masuk masjid, dia masih di luar, dia tidak ada masalah berbicara ketika imam sedang di mimbar. Ini kan bagi yang hadir. Gitu. Iya. Fa in kunna bil qadim, iya, memang bisa juga dipahami. Yahrumul kalam. Bukan itu, Fib. Sebelumnya. Yahrumul kalam, antara yahrumul kalam dengan bil qadim. Bil qadim yahrumul kalam, ada nyambungnya gak? Gitu. Fa in kulna bil qadimi, kalau kita pakai pendapat qadimnya Imam Asy-Syafi'i, annahu yahrumul kalam, bahwasanya haram ngomong ketika imam sedang di mimbar, hurrimat ijabatuhu, haram jawab salam. Tuh gitu maksudnya. Tapi ngasih salamnya orang yang di luar masuk ke masjid ngasih salam ya enggak apa-apa, karena dia di luar masjid kan baru mau masuk. Sedangkan yang haram itu bagi orang yang hadir yang sudah di dalam masjid mendengarkan khutbah begitu. Jadi yang enak sih tambahin annahu. Atau kalaupun enggak ada annahu, beberapa orang mungkin mafhum ya, bisa paham. Tapi ini kita tambahin aja biar enak gitu ya. Ustaz Abdul Rashid Ahlad. Nah, itu. Balik lagi, wa in kunna bil jadidi, kalau kita ngake pendapat al-jadid Imam Asy-Syafi'i, annahu la yahrumul kalam, bahwasanya memang tidak diharamkan berbicara ketika imam sedang di mimbar, fa yajuzu raddu salami, maka boleh menjawab salam, wat tashmiti, fa yajuzu raddu salami wat tashmitu bila khiraf, maka maka boleh kita menjawab salam dan juga mendoakan orang yang bersin bila khilaf tanpa perdebatan. Gitu. Ya, mestinya ada annahu biar dibedakan yang haram tuh jawabnya kan, bukan ngasih salamnya. Karena orang yang ngasih salam beliau belum hadir gitu. Karena belum hadir, belum ada di masjid, dia belum ada kewajiban dengerin khutbah. Wa hal yajibu raddus salamu fihi gitu. Kata kalau kita pakai qaul jadid Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa boleh, enggak apa-apa ngomong. Kan yang namanya diam ketika khutbah itu sunnah. Berarti kalau ada orang ngasih salam boleh jawab. Boleh jawab. Nah, masalahnya wa hal yajibu raddus salam? Apakah jawab salam itu wajib? Iya boleh sih boleh, cuman apakah dia wajib? Fihi khilafun, di dalam masalah ini ada perdebatan. As-sahihu fi syarhi shaghir, yang pendapat yang sahih dalam kitabnya Syarah Shaghir. Syarah Shaghir punya kitab Imam Ar-Rafi'i. Annahu la yajib bal yustahab, bahwasanya dia tidak wajib, bal yustahab, akan tetapi dianjurkan saja. Enggak wajib jawab salam, cuman dianjurkan. Sunnah gitu. Wa sahihu fi syarhi al-Muhadzabi, sedangkan yang sahih fi syarhi al-Muhadzabi dalam kitab Imam Nawawi Syarah al-Muhadzab, annahu yajib, bahwasanya wajib bayar jawab salam. Nah, dulu-dulu kita punya, bukan dulu ya, sampai sekarang juga ulama Syafi'i punya kaidah, idza ikhtalafa syekhan fal qawlu qawlun Nawawi. Idza ikhtalafa syekhan, kalau dua syekh berselisih, Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, fal qawlu qawlun Nawawi. Maka yang kita ambil pendapatnya Imam Nawawi gitu. Fi syarhi al-Muhadzabi annahu yajib, bahwasanya wajib jawab salam. Wa amma tashmitul 'atisi, sedangkan jawab atau mendoakan orang yang bersin, orang yang bangkis, fa sahihu, maka pendapat yang sahih fi syarhi shaghir dalam kitab Syarah Shaghir, istihbabuhu aidon, itu juga sunnah. Istihbabuhu disunnahkan, aidon disunnahkan juga. La wujubuhu, bukan kewajiban. Wa kadza sahahahu an-Nawawi, dan ini juga disahihkan oleh Imam Nawawi fi syarhi al-Muhadzabi dalam kitab Syarah Muhadzab wa asli ar-Rawdati wallahu alam. Jadi kalau jawab salam Imam Nawawi, ini kan Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi megang pendapat qaul jadid bahwa enggak ada masalah ngomong gitu. Nah, kalau jawab salam Imam Rafi bilangnya sunnah, Imam Nawawi bilangnya wajib, memakai hukum aslinya. Karena hukum asli jawab salam kan emang wajib. Kita ini wajib menjawab salam. Dalam keadaan tertentu, ya selama kita tidak dalam keadaan buang air, tidak dalam keadaan buang air atau di kamar mandi, emang wajib jawab salam. Kan gitu. Dulu Nabi Muhammad lagi kencing, kemudian dikasih salam. Nabi Muhammad nunda dulu sampai cebok beres, baru waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi emang itu kewajiban. Nah, lagi khutbah, kata Imam Nawawi, tetap hukum aslinya wajib, ya wajib. Cuman kalau jawab orang yang bersin, doain orang yang bersin, ah itu hukumnya sunnah. Kalau lagi khutbah begitu. Wa man dakhala, tanggung nih satu lain. Wa man dakhala wal imamu yakhutubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Wa man dakhal, siapa yang masuk masjid, maksudnya wal imamu yakhutub, dan imam sedang berkhutbah. Shalla rak'ataini, dia harus, bukan shalla, dia harus, dia boleh melaksanakan salat khafifataini, rakaataini khafifataini, dua rakaat yang ringan, thumma yajlis, kemudian dia duduk. Itu kata Imam Syekh Abi Syuja'. Kemudian kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, idza hadara syakhsun, kalau seseorang hadir, maksudnya datang, wal imamu yakhutub, dan imam sedang di mimbar, lam yatakhatta riqabun nas, lam yatakhatta riqaban nasi, dia tidak boleh ngelangkahin kepala orang, riqab, leher-leher orang enggak boleh dilangkahin. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takhatta riqaban nasi, siapa orang yang ngelongkahin leher orang lain, yaumal jum'ati, di hari Jumat, maksudnya di salat Jumat, ittakhadha jisran ila jahannam. Itu satu langkah dia bikin semeter jembatan, jisran jembatan ke neraka. Dua orang, dua meter, tiga orang. Dia bikin jembatan. Makin tebal jembatannya, makin bagus nyampe nerakanya. Makin mulus nyampe neraka karena jembatannya kuat, kokoh. Kenapa? Banyak yang dilongkahin. Jadi nggak boleh kalau dapat jatahnya. Duduk situ ya duduk di situ. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa yustasna, tapi dikecualikan keharaman ngelongkahin leher-leher orang ketika Jumat, tentu dikecualikan min dzalika, dari keharaman itu al-imam. Wah, imam boleh kalau kayak gitu. Soalnya ya imam kan mau ke mimbar, dia enggak punya jalanan lagi kecuali harus sujud. Maka itu dikecualikan. Wa man baina yadayhi furjatun. Itu wa man baina yadayhi furjah, itu dikecualikan keharaman bagi imam. Wa man baina yadayhi furjatun, dan bagi orang yang di depannya itu punya celah. Artinya kalau di depannya itu ada celah, tidak rapat, ya deh. Kayak sekarang nih kan corona, misal-misal gitu, berarti tidak ada celah. Wala tariq, dan tidak punya jalan ilaiha, kepada tempat tersebut. Gitu. Oh, maksudnya waman baina yadaihi furjatun wala tariqa ilaihi. Dan siapa yang melihat ada celah di depannya, tempat kosong, maksudnya wala tariqa ilaihi, dan tidak ada jalan untuk nyampe ke kosongan tersebut kecuali lewat riqab, yang longkahin orang itu dibolehkan. Wala tariqa ilaiha, dan tidak ada jalan menuju tempat tersebut illa bitakhati, kecuali dengan ngelangkahin. Maka itu enggak dikecualikan. Li'annahum qasaru ba'da bi'adami saddiha. Kenapa dibolehkan? Li'annahum, karena orang-orang yang duluan hadir tuh, yang duluan duduk, qasaru, mereka yang lalai, mereka yang abai, bi'adami saddiha, dengan tidak nutup celah itu. Ya suruh siapa duduk langsung di belakang, padahal di depan masih kosong. Ya rasain dilongka-longkain orang. Analiskan orang ngumpul di depan, soalnya di belakang masjid udah pada duduk semua, padahal di tengahnya, di depannya masih pada kosong. Akhirnya orang longkain. Nah kayak gitu tuh dibolehkan, dikecualikan. Termasuk imam. Imam dan juga imam dikecualikan, termasuk imam tuh maksudnya khatib gitu ya, karena dia tidak mungkin bisa mencapai mimbar kecuali lewat apa namanya orang-orang tersebut, kecuali kalau masjidnya punya kantor apa namanya pintu rahasia kayak Doraemon gitu, yang tahu-tahu muncul di mimbar gitu, kalau itu kan enak. ثم المنأ من التخطي لا يختص بحال الخطبة بل الحكم قبلها كذلك. Sedang dan larangan summal man'u, larangan minat takhati, untuk ngerongkahin kepala orang, la yakhtassu bihalil khutbah, itu tidak khusus ketika khutbah doang. Balil hukmu qoblaha, akan tetapi hukum haram ngerongkahin orang itu qoblaha, sebelum khutbah juga udah haram. Pokoknya kalau udah banyak orang yang duduk dan kita gak ada tempat lagi di depan begitu, kita maksain ngerongkahin orang, itu yang haram. Walaupun imam belum berdiri. Summa dakhiru hal yusalli tahiyyah. Kemudian orang yang baru masuk, ad-dakhil, dia baru masuk nih, bukan orang yang duduk dari awal, tapi dia baru masuk ke dalam masjid. Hal yusalli tahiyyah, apakah dia sholat tahiyyat? Maksudnya disunnahkan sholat tahiyyat apa enggak? Ikhtalafal ulama'u, ulama berselisih dalam fidhalika, dalam masalah itu. Faqala al-qadhi'iyat. Al-qadhi'iyat mengatakan, uqala malik, Al-Qadhi'iyyati dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Qala Malikun wa Abu Hanifah wa Tsauri wa Laitsu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, Sufyan Tsauri tabi'in, Laits bin Sa'ad tabi'in. Laits bin Sa'ad ini temannya Imam Malik. Laits bin Sa'ad tabi'in wa jumhurus salaf, dan kebanyakan ulama salaf, min asmina sahabati wa tabi'in, daripada sahabat dan juga para tabi'in, la yusallihima. Enggak boleh itu sholat. Kalau imam sudah di mimbar, dia enggak boleh sholat tahiyat. Wa yurwa an Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Dan diriwayat wa yurwa. Dan ini pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Jadi tiga khulafaur rasyidin mengatakan bahwa tidak boleh, dilarang sholat tahiyat ketika imam sudah di mimbar. Wa hujjatuhum, dan dalilnya al-amru bil insat. Dalilnya itu kan diam, perintahnya fastami'u lahu wa ansitu. Kalau imam sudah di mimbar, dengarkan dan diam. Kalau dia melakukan sholat, berarti dia enggak diam, enggak boleh. Wa ta'awwalul ahaditsal waridati fi qadiyyati sulaik. Dan ulama-ulama yang mengharamkan sholat dua rakaat ketika imam sudah di mimbar, itu menta'wil, ta'awwal. Mereka melakukan ta'wil, pendekatan yang berbeda. Maksudnya kan ada hadis Sulaik, namanya Sulaik. Fil ahadis al-ahadis, hadis-hadis yang berkaitan dengan cerita Sulaik. Sulaik itu namanya Sulaik al-Ghotofani. Sulaik Al-Ghatafani itu masyhur ya ceritanya ya, bahwa ketika dia datang ke dalam masjid, imam sudah di mimbar, Nabi Muhammad di mimbar. Dia masuk masjid langsung duduk. Lalu kata Nabi Muhammad, "Ya Sulaik, as-sallaita rak'atain?" Sulaik, salat dong 2 rakaat. Udah salat belum 2 rakaat? Kata Sulaik, "Belum ya Rasul, salli rak'ataini fatajawaz fihima." Salat dulu 2 rakaat. Jadi Nabi Muhammad justru nyuruh Sulaik salat. Nabi Muhammad sudah di mimbar begitu. Ntar Prof ya, beresin dulu nih. Nabi Muhammad udah di mimbar, Sulaik baru datang. Kata Nabi Muhammad, Sulaik udah sholat 2 rakaat belum? Belum ya Rasul, sholat dulu. Jadi Nabi Muhammad tuh merintahin Sulaik buat sholat 2 rakaat. Kan berarti tidak ada larangan melakukan sholat ketika imam sudah di mimbar. Sebagaimana Sulaik, Sulaik malah diperintahkan. Tapi kata Imam Abi Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Sufyan Tsauri, Imam Lais bin Sa'ad, kemudian Khulafaur Rasyidin yang lain begitu, ala annahu kana uryanan, itu ditakwil. Itu Sulaik tuh disebutin begitu, disuruh Nabi Muhammad berdiri salat tuh ala annahu kana uryanan, karena dia tuh dulu telanjang. Uryan tuh telanjang. Jadi maksudnya bukan telanjang. Uryanan tuh maksudnya miskin. Jadi biar orang lihat bajunya compang-camping, jelek lah, pokoknya jelek begitu. Khasnya orang miskin, bajunya nggak terlalu bersih, ada bolong-bolongnya, walaupun nutup aurat, mukanya juga agak kumuh. Nah, Nabi Muhammad berdiri, maksudnya biar kelihatan orang. Dia sholat 2 rakaat itu kan makan waktu sekian menit, kelihatan orang gitu. Karena orang lihat tuh dia miskin, dia papa, dia nggak punya harta. Fa'amarohu bil qiyami, Nabi Muhammad suruh berdiri, liyarohun nas, agar orang-orang bisa ngelihat si Sulaik, wajiyato sodak alihi, kemudian ngasih sedekah. Itu takwil ya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, bukan Al-Ghazali, Imam Ghazali Al-Wasit. Ada ulama Azhar namanya Muhammad Al-Ghazali. Antum pernah kenal gak? Muhammad Al-Ghazali punya kitab namanya Fiqhus Syirah. Di sini ada tuh Fiqhus Syirah Muhammad Al-Ghazali. Kalau beliau justru mentakwil, ini Sulaik ini sebenarnya emang nggak boleh ketika imam khutbah itu sholat. Gitu beliau mengatakan demikian. Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali dari Azhar ya. Beberapa ulama yang ekstrim kanan tuh bilangnya Muhammad Al-Ghazali itu liberal. Gitu. Tapi nggak liberal. Cuman takwilnya aja emang yang tidak populer begitu. Tapi saya suka tuh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan Sulaik ini kenapa diperintahkan ya, begitu ya. Kenapa dari sekian Jumat Nabi Muhammad laksanakan cuma Sulaik yang disuruh berdiri? Jumat itu kan disyariatkan sejak tahun kedua Hijrah. Dari tahun kedua sampai Nabi wafat itu kan ada 9 tahun lebih. Kalau 9 tahun lebih berarti Jumatan itu dikerjakan ratusan kali. Tapi ratusan kali Jumat dikerjakan, apa ya nggak ada yang telat? Kan pasti ada yang telat. Pasti ada yang telat. Ratusan kali. Udah dulu kan jumlah penduduk Madinah kan makin bertambah semenjak datangnya Nabi Muhammad ke Madinah gitu. Tapi dari sekian ratus Jumatan, kenapa cuma Sulaik doang yang disuruh berdiri? Adanya riwayat yang sampai kepada kita, kenapa Nabi Muhammad cuma negor Sulaik? Padahal yang telat-telat banyak gitu. Karena kemungkinan ada yang telat tuh pasti dengan banyaknya jumlah penduduk ketika itu dan aktivitasnya yang sudah mulai bertambah. Tapi yang riwayat nyampe kepada kita tuh cuma Sulaik doang. Itu kata Imam Muhammad Al-Ghazali. Kata Muhammad Al-Ghazali mesti ada sesuatu yang Sulaik punya. Gitu. Nah, Muhammad Al-Ghazali mengatakan, kayaknya ini Sulaik termasuk orang yang rada malas melakukan sholat sunnah. Orang yang rada malas melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, karena ketika itu Nabi Muhammad pas ketemu Sulaik, itu jadi momen yang pas untuk ngasih tahu Sulaik, Sulaik sholat 2 rakaat. Gitu. Artinya ini qadiyah ainin, kata Imam Muhammad Al-Ghazali itu qadiyah ain. Qadiyah ain itu maksudnya perkara khusus buat cuman Sulaik doang. Yang lain enggak. Masih tetap kepada pendapat bahwa enggak boleh sholat di ketika imam sudah di mimbar. Kenapa? Ya sepanjang Nabi Muhammad hidup kan emang begitu. Banyak yang telat, kenapa cuman Sulaik doang yang diberhentiin? Maksudnya Sulaik doang yang suruh berdiri. Padahal yang telat tuh banyak. Riwayat yang sampai kepada kita, kenapa cuma riwayat Sulaik doang? Gitu. Maka itu riwayat Sulaik itu dikatakan sebagai qadiyatu ainin. Perkara khusus seperti Salim Maula Abi Bakar. Salim budaknya Abu Bakar yang udah gede tapi masih bolak-balik ke rumah Abu Bakar, sedangkan di dalamnya tuh ada perempuan. Gitu kan? Maka kan dibolehkan nyusu biar jadi mahram. Itu kan jadi perdebatan panjang ulama begitu ya. Ujungnya sih ulama mengatakan tuh perkara khusus buat Salim aja. Artinya menyusui orang dewasa kan gitu. Itu kan jadi perdebatan panjang itu ya. Itu maksudnya qadhiyatu ainin. Jadi ini sulek doang. Nah, perkara qadhiyatu ain itu tidak boleh digeneralkan. Nah, ini beliau ingin membantah apa namanya? Menguatkan qaul Imam Abi Hanifah sekaligus membantah qaul Asy-Syafi'i yang membolehkan salat dua rakaat ketika imam di mimbar gitu. Itu takwilnya apa namanya? Ulama ulama Al-Malikiyah dan Abi Hanifah yang mengatakan bahwa sulek ini orang miskin, maka Nabi Muhammad suruh dia berdiri salat biar kelihatan orang, kemudian orang bersedekah. Wa qala Syafi'i, sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan wal Imamu Ahmad dan juga Imam Ahmad wa Ishaq dan juga Ishaq. Ishaq ini siapa? Lupa saya. Wa fuqaha'ul muhaddisin dan para ulama-ulama hadis, annahu yustahabbu, bahwasanya boleh bahkan dianjurkan, ayusalli tahiyyatul masjid, dia salat tahiyyatul masjid rakaataini, dua rakaat khafifataini, yang ringan aja. Artinya rukun-rukunnya aja, Fatihah aja, enggak usah surat setelahnya. Wa yukrah an yajlisa qabla an yusallima, bahkan dimakruhkan. Jadi salat dua rakaat tahiyatul masjid itu bukan cuma sekedar sunnah tapi juga makruh kalau dia langsung duduk ketika masuk masjid. Wa haka hadzal madhhab 'anil Hasan al-Basri. Wa hukiya hadzal madhhabi 'anil Hasan al-Basri, dan ini pendapat yang juga diceritakan, pendapat ini juga muncul dari Imam Hasan al-Basri. Wa ghairihi, dan selain Imam Hasan al-Basri, minal mutaqaddimin, dari ulama-ulama terdahulu. Wa wahtajja haula, dan ulama yang bilang tetap sunnah salat dua rakaat walaupun imam sudah di mimbar, itu berdalil bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sulaik, kepada Sulaik al-Ghatafani, hina jaa wa an-nabi yakhthub, ketika dia datang dan Nabi Muhammad sedang di mimbar, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wa qad jalas, dan kemudian Sulaik langsung duduk. Kemudian kata Nabi Muhammad, as-sallaita rak'ataini, as-sallaita ya fulanu, qala la, qala kum farqa, dah salat belum fulan, Sulaik belum ya Rasul, kum, berdiri, farqa, salat dulu. Wa fi riwayatin, kum fasalli rak'ataini, dalam riwayat lain, kum, berdirilah, fasalli rak'ataini, salat dua rakaat. Wa fi riwayatin, salli rak'ataini, dalam riwayat lain, salli rak'ataini, salat dua rakaat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah. Tuh, riwayatnya beda lagi tuh. Kalau tadi riwayatnya Sulaik, kum fasalli. Kalau ini riwayatnya idza jaa ahadukum, kalau salah satu di antara kalian datang ke masjid. Berarti ini bukan cuma buat Sulaik tuh. Jadi alasan yang menyebut bahwa ini qadiyatu ainin itu keliru. Kenapa? Tuh ada riwayatnya tuh. Ya kan? Idza jaa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian, bukan cuma Sulaik doang yang disebut Nabi nih, siapapun di antara kalian datang ke waktu Jumat, waqad kharajal imamu, dan imam sudah keluar, maksudnya sudah berdiri di mimbar, falyusalli rakaatin, salat dulu dua rakaat. Wa fi riwayatin wal imamu yakhthub, dalam riwayat lain wal imam, dan imam sedang khutbah di atas mimbar, falyarqa, maka salat dulu rakaataini, dua rakaat, wal yatajawaz fihima, dan salatnya dicepetin, maksudnya jangan lama-lama, ringan saja. Wa hadhihi riwayat kulluha fi sahih Muslim, riwayat yang tadi kita sebut itu semuanya dalam sahih Muslim. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa hadzal ahadisi kulliha sharihatun fi dilalah li madzhab Asy-Syafi'i. Hadis ini yang semua tadi kita sebutin, ini baru kali ini banyak banget ya, Imam Taqiyuddin Ahlis nyebutin hadis banyak banget. Untuk satu qaul berapa riwayat nih? Ini beliau emang benar-benar mau, ayo siapa yang mau bilang tuh qadiyatu aneh, dalilnya banyak nih begitu ya. Ini banyak banget dalilnya nih. Imam Nawawi mengatakan hadhil ahadits, hadis-hadis ini kulluha, semuanya sharihah. Sharihah tuh eksplisit banget, enggak bisa ditakwil kemana-mana lagi. Sharihah jelas banget fi dalalati, untuk menunjukkan lil mahali madhhab Syafi'i, untuk madhab Syafi'i wa Ahmad wa jadi untuk sebagai dalil dalam pandangan sebagai dalil madhab Syafi'i dan juga madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ta'wilu man qala inna amruhu sallallahu alaihi wasallam yusulak bil qiyam litusli yatasaddaq alaihi batil. Dan ditakwil, dan orang-orang yang mentakwil hadis Sulaik, man qala inna amrohu sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bilang kalau Nabi Muhammad nyuruh Sulaik bil qiyam berdiri liyatasaddaq alaihi, biar orang-orang bersedekah, liyatasaddaq alaihi agar orang-orang bersedekah kepada Sulaik, batil. Itu takwil batil tuh. Takwil batil, enggak jelas tuh takwilnya. Yarudduhu sarihu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Itu takwil itu justru dibantah sendiri, yarudduhu dibantah sarihu qawlihi, dibantah dengan eksplisitnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akumul jum'ah. Kalau salah seorang di antara kalian datang ke Jumat. Nabi Muhammad enggak bilang cuma Sulaik doang. Kalau Sulaik datang Jumat enggak, tapi kalau salah seorang di antara kalian datang Jumat, wa fi riwayatin wal imam yakhthub, dalam riwayat lain imam berkhutbah. Diulang lagi nih riwayatnya nih, padahal udah disebut. Falyarka rak'ataini, maka dia rukuklah, salatlah dua rakaat, wal yatajawaz bihima, dan dia pelanin, ringankan salat dua rakaat tersebut. Fa hadza nassun sharih, ini adalah teks yang sharih, eksplisit. La yutatarruq ilaihi ta'wil, yang enggak mungkin ada ta'wil lagi, orang eksplisit kok. Wala adzunnu aliman yablughuhu hadzal lafz sahihan fayukhalifu. Dan wala adzunnu aliman, saya enggak kira kalau ada orang alim yablughuhu hadzal lafz sahihan, nyampe kepada dia riwayat ini secara sahih, fayukhalifu, tapi dia beda begitu. Jadi maksudnya Imam Nawawi nyindir tuh. Hadisnya udah eksplisit kayak gini, kalau masih ada ulama yang ditakwil-takwil, aduh, saya nggak nyangka ya, ada orang alim nyampe riwayatnya dengan sahih, tapi dia menyelisih juga, gitu. Jadi nggak ada kayaknya gitu. Terus saking eksplisitnya riwayat ini. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang wa man dakhal wal imamu yakhtub yaktadi annal hadir la yaftati. Ini bagi orang yang baru masuk masjid, ya apa namanya, masih lanjutan sebenarnya, tapi insya Allah kita lanjut di episode atau di hari besok hari. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tadi ada pertanyaan Ustaz Parofi di luar bab Jumat, kalau masuk masjid azan sedang berlangsung, apakah boleh langsung sholat tahiyat atau berdiri? Orang yang memilih untuk berdiri menunggu azan itu bukan kekeliruan. Dan orang yang masuk masjid langsung sholat itu juga bukan kesalahan. Jadi orang yang masuk masjid kemudian langsung sholat ketika azan berkumandang, itu kan dia khawatir kalau dia nunggu azan selesai, dia melewatkan beberapa bagian khutbah gitu. Dia melewatkan beberapa bagian khutbah, padahal ketika khutbah itu bagusnya diem gitu. Berarti dia nih ngikutin pendapat qaul-qadimnya Syafi'i. Jadi ketika azan dia langsung sholat. Takutnya kalau dia nungguin azan, dia sholat setelah azan, imam dan yang mimbar. Ah, begitu. Maka dia langsung sholat. Nah, orang yang nunggu azan selesai, itu ya jama' bainal khairaini. Dia lagi ngumpulin dua kebaikan. Pertama, kebaikan jawab azan, plus doa azan setelah azan. Kan gitu. Itu kan fadilannya gede banget. Jawab azan tuh fadilannya besar. Kemudian setelah itu dia doa azan, itu kan dapat syafaat rasul tadi akhirat. Kemudian ntar dia sholatnya dua rakaat ringan dan khutbah tetap bisa didengerin. Artinya dia mengumpulkan dua khutbah, dua kebaikan sekaligus. Pertama dengerin khatib dapat walaupun nggak semuanya. Awal-awal dia nggak dapat. Mungkin dia kira kan awal-awal cuma mukaddimah. Mukaddimah mah gua apal. Tadilah gue nungguin azan biar sholat dua rakaat. Dia dapat fadilah, dengerin khutbahnya dapat, dengerin azan jawab azan juga dapat. Jadi dua-duanya sama aja. Cuman sih kebanyakan orang kita sih pengen baiknya yang banyak kan gitu, pengen kebaikan yang banyak. Akhirnya dia nunggu supaya apa? Supaya dapat fadilah jawab azan gitu. Papua, ahlan Pak Andi Inudin. Di luar sholat Jumat, mungkin sholat asar dan masuk saat azan. Apakah nunggu selesai azan? Oh, kalau dia orang yang di luar masjid gitu ya. Kalau di luar masjid, azan ya enggak. Kan syarat sholat itu bukan nunggu azan. Syarat sah sholat itu udah masuk waktu. kalau sudah masuk waktu, begitu, kalau sudah masuk waktu ya boleh dia sholat, sholat wajibnya gitu. Tapi memang bagusnya dia nunggu azan supaya biar bisa jawab azan, biar bisa doa setelah azan. Gitu. Itu bukan kesalahan. Jadi dia mau sholat langsung ya boleh karena emang udah waktunya. Kalau qobliyah Ustaz, ya qobliyah kan juga sama, udah masuk waktu kan boleh. Atau dia mau nunggu azan untuk biar jawab azan. Ya jawab azan aja gak ada masalah. Cuman yang bagus itu kan jawab azan dulu aja. Karena waktunya masih panjang. Kalau di luar Jumatan ya. Kalaupun di Jumatan berdiri aja dulu jawab azan. Setelah itu baru kemudian sholat. Biar dapat fadilah syafaat Rasul itu. Karena kalaupun dia sholat dua rakaat setelah azan. Dia gak bakal ketinggalan imam. Gitu ya. Tidak bakal tertinggal imam. Jadi imam apa namanya. Bagian depan doang yang ketinggalan. Dan sholat dua rakaat ketika imam sudah dimimbar kan bukan kesalahan sebagaimana qaul Imam Asy-Syafi'i tadi, pendapat Imam Asy-Syafi'i bukan kesalahan, yang penting diringankan begitu, yang penting diringankan, bahkan makruh, bahkan hukumnya makruh kalau dia masuk enggak langsung sholat tahiyatul masjid begitu. Qabliyah iya gitu. Sama azan pertama, azan kedua sama-sama disunnahkan untuk kita jawab. Azan pertama ya kita jawab, kita doa, kemudian qobliyah Jumat, katakanlah demikian, kemudian habis itu azan kedua ya kita jawab lagi, kita doa lagi. Imam juga biasanya habis azan yang kedua tuh enggak langsung berdiri kan, dia doa dulu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah, itu fadilahnya besar. Kata Nabi Muhammad, orang yang jawab azan kemudian setelahnya berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati ta'ma, kata Nabi Muhammad, halat lahu syafa'ati yawmal kiamat. Syafa'atku halal buat dia nanti di hari kiamat. Kalau dibilang halal, berarti kan kita gak usah minta-minta. Ntar syafa'atnya datang di orang itu halal kok buat kita. Jadi, biar kita dapat syafa'atnya Nabi Muhammad SAW, biasain untuk jawab azan sekaligus doa setelah azan. Dan sebisa mungkin untuk kita apal tuh doa azan. Biar apal gampang. Wallpaper HP kita itu gambarnya doa azan. Allah. Jadi setiap azan kita langsung buka baca Allahumma rabba. Sering dibaca tiap hari, lama-lama jadi apal. Kan gitu. Kita kan apal Al-Fatihah itu bukan gara-gara ngapalin, tapi memang karena tiap hari dibaca. Kalau tiap hari dibaca, jadi lama-lama makin apal gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok hari Jumat gitu ya. Dan hari ini libur, Isra Mi'raj sebenarnya libur. Tapi kita kan Senin sampai Jumat nggak pengaruh sama tanggal merah gitu. Cuman Sabtu Minggu doang yang libur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata kurang berkenan kepada para asatid, para guru, para tokoh, para kiai, para ajengan. Saya mohon untuk dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, terjemahan, atau juga penjelasan. Saya dengan sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah dapatkan itu dari teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, kolom WhatsApp pribadi, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.